dendam jika tak ada kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku. Ku memikirkan kamu. Aku sepi, sepi, sepi, sepi jika tak ada kamu. Aku mati, mati, mati, mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku. Ku memikirkan kamu. Jika aku